Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita dengan pembahasan kitab Tazkiyah An-Nufus, upaya untuk mensucikan hati. Perlu kita ketahui bahwa ada empat agenda terpenting. Ada lima agenda terpenting seorang muslim di dalam mendidik dirinya. Ada lima agenda terpenting seorang muslim di dalam mendidik dirinya. Artinya kalau seseorang ingin memperbaiki diri, membentuk karakter yang baik, itu membutuhkan materi-materi yang berkualitas. Seperti kalau kita membuat satu bangunan, kalau kita merancang membangun suatu bangunan itu, kalau materialnya itu ala kadarnya, ya pasir ala kadarnya, semen ala kadarnya, ya batu ala kadarnya, ya gak mungkin kita bisa mendapatkan bangunan yang kokoh. Ya mustahil kalau kita bisa mendapatkan bangunan yang apa namanya, spesial, yang berkualitas. Kita akan mendapatkan bangunan-bangunan yang kropos, yang gampang ambruk, gampang protol, ya. Seperti kalau kita lihat bangunan yang dibangun tanpa semen, ya bagaimana kalau materialnya tidak, bukan material-material yang berkualitas. Maka demikian pula orang di dalam membentuk apa, karakter dirinya. Kita ini mau dijadikan apa oleh diri kita? Kita ini mau kepingin jadi apa gitu? Ya, kalau sekedar jadi orang seneng-seneng saja ya, nilai kemanusiaannya bisa berkurang. Ya, karena nilai berkemanusiaannya itu ketika akal manusia itu difungsikan sedemikian rupa, ya, untuk mengelola dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Maka ada lima materi, lima agenda terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, ya, kalau kita benar-benar ingin menjadi sosok pribadi yang berkualitas. Apa lima agenda terpenting dan lima materi ini yang harus kita konsumsi? Lima materi ini kita konsumsi, kita miliki gitu ya. Sehingga di dalam diri kita nanti ada lima perkara ini. Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diambil dari mata sumber yang jernih, yang diambil dari sumber mata air yang bersih, yakni min kitabillahi wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngambil ilmunya dari sumber ilmu yang jernih, yaitu min kitabillah, satu, dari kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Itu sumber ilmu. Sumber ilmu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, min sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil ilmu itu dari sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man aradal ilm, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, fal yaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia baca Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau panjenengan saya ingin meraih ilmu pengetahuan, ilmu yang akan membimbing kita, ilmu yang akan memimpin kita, ilmu yang akan bisiki hati kita, sehingga jalan ini terpimpin dengan ilmu yang benar-benar lurus. Ya, maka fal yaqra'il Qur'an, kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna fihi, karena di dalam Al-Qur'an itu al-ilmal awwalun wal akhirin. Karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat apa? Ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan ilmunya orang-orang yang akan datang. Itu ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu kan menceritakan tentang berita. Ada kabar, ada berita. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat apa? Berita-berita, terdapat kabar-kabar. Nah, kabar ini masuk dalam ilmu nafi'. Kabar-kabar dalam Al-Qur'an ini masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Ya, beda dengan kabar apa itu? Resek dan resek itu beda. Kan ada di TV atau ada apa jenisnya? Resek dan resek itu ada. Apa itu ya? Ya itulah gitu. Berita apa itu. Sampai ada majalah Nyata, berita judulnya Nyata, padahal gak nyata. Sing nyata itu apa? Judulnya. Sama dengan jenengan beli bensin loh, toko bensin murni. Sing murni ku duduk bensinnya, jenengi toko ini ku murni. Ngerti kan? Kan? Sing total gak salah, sampai naik kurang cerdas. Kan anak tulisan itu ya? Toko bensin murni. Jenengnya apa murni ini? Tutup bensinnya. Iku jenengnya toko. Tunggali warung murah. Iku tutup regone. Sampai ring 50.000 terus sing murah jenenge warunge Mas, warung murah. Sing cerdas dadi wong. Bang, ini ilmu yang bermanfaat. Berita di dalam Al-Quran itu berita yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pelajari, kita baca berita-berita dalam Al-Quran, itu mendatangkan manfaat-manfaat yang luas. Nah, disebutkan di dalam kitab Muqawimat Ad-Da'iyah, berita di dalam Al-Quran itu ada berapa macam? Sudah saya ulang-ulang, cuma sampai ini kata eling. Ada berapa macam? Ya, resikonya wong kakean ngaji ini Mas. Resikonya kakean kajian. Jadi iki tadi Dokter Angga yang menis ngaji ping papat itu Dokter Angga. Barusan ngaji, makanya lali blank deh. Kan tadi oleh PR kok ngiling-ngiling. Saya kok ngiling-ngiling mana? Berita wonten ngene Quran niku ada 3. 1 ya. Berita tentang apa? Berita tentang perkara-perkara yang telah berlalu. Nah, itu berita dalam Al-Quran. Berita atau kabar-kabar yang sudah berlalu. Lah berita atau kabar yang sudah berlalu niku disebut napa? Berita atau kabar atau peristiwa yang sudah lalu disebut napa? Sejarah. Ngaten. Nek bahasa Al-Qur'an napa? Tarikh. Makanya wonten ngene Al-Qur'an Allah menurunkan satu surat khusus masalah berita, dinamakan surat apa? Al-Qur'an. Nama apa? Al-Qasas. Al-Qasas niku jenenge apa? Artinya apa? Kisah-kisah. Loh, pertanyaan betulkah? Nah, maksudnya tadi tantangan gitu kan. Betulkah berita-berita masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu, kisah-kisah itu mengandung manfaat? Kalau ada pertanyaan begitu, jawabin apa? Mungkin atau pasti manfaat? Teges ini loh ya. Pasti atau mungkin? Pasti. Nah kira-kira apa manfaatnya kalau kita belajar tentang kisah itu? Lumari pasti kok mandek ini, ya. Gak jelas ini. Nah, apa kira-kira manfaat ini kita dapat apa? Mendapat hikmah, pelajaran ibroh. Nah saat ini kisah-kisah itu jarang dibahas. Sejarah itu jarang dibahas. Padahal kalau kita ingin menjadi masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang militan, masyarakat yang baik, jangan pernah tinggalkan sejarah. Itu menjadi kaidah. Malah sekarang sejarah dihilangkan. Bon, itu satu. Yang kedua, itu berita-berita tentang peristiwa, peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Contohnya apa? Kematian, kiamat, itu diceritakan dan itu masuk di dalam kabar, al-khabar, termasuk berita gitu. Lah, apa manfaatnya kalau kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi? Akan terjadi kiamat, nanti di akhirat ada begini dan begitu, nanti ada peristiwa timbangan, nanti ada hisab, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ada hari-hari jidal, apa itu perang, komentar, berdebat dikasih kesempatan oleh Allah, saling membantah yang satu dengan yang lain, yang mengajak dan yang diajak, nanti berbantah-bantahan di sana. Apa manfaatnya? Apa? Persiapan. Manfaatnya jelas. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah berita-berita atau kabar tentang janji dan ancaman. Berita atau kabar tentang apa? Janji dan ancaman. Ini manfaat itu kalau kita pelajari. Ya. Apa manfaatnya kalau kita mempelajari tentang kabar-kabar yang memberikan janji-janji? Itu menjadikan kita motivasi, memberikan kita semangat, menghilangkan kemalasan, menghilangkan kelemahan. Ya. Jadi kalau biasa men, kalau malas ibadah itu ternyata itu menunjukkan apa? Kurang mengkonsumsi berita tentang janji dari Allah, atau kita kurang meyakini tentang janji Allah itu, makanya lemah ibadahnya. Ya. Lemah ibadahnya, lemah kebaikannya itu karena kita kurang mengkonsumsi berita-berita tentang apa yang akan dijanjikan oleh Allah orang-orang yang beramal soleh. Ya itu. Itu manfaat kalau kita mempelajari tentang berita yang berkaitan dengan janji. Lah kalau kita mempelajari tentang ancaman, apa manfaatnya? Hah? Manfaatnya apa? Kalau kita nanti dibina akan diancam oleh Allah begini, ada siksaan begini, ada azab begini, kira-kira apa manfaatnya? Hati-hati. Enggak sembrono, enggak ceroboh, enggak nekat. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya. Nek kula biasa men sekwani ngelakoni sing gak bener, ikun duduno kemungkinan kita lupa dengan ancaman. Atau yang kedua, kita sudah tidak punya rasa takut dengan ancaman itu. Kalau kita takut dengan ancaman, bagaimana kita berani melakukan hal-hal yang gak benar? Betul apa enggak? Kalau kita takut dengan ancaman, bahwa ancaman itu betul-betul akan terjadi, kita akan diperlakukan oleh Allah seperti ini, ya seperti orang-orang yang akan dibakarkan, ya seperti orang-orang yang menahan hartanya dari sedekah, menahan hartanya dari zakat, menahan hartanya dari infak, maka harta-harta itu nanti akan dibakar, kemudian ditempelkan ke lambung-lambung mereka, disetrikakan di punggung-punggung mereka. Mendengarkan ancaman seperti ini, tidak mungkin kita menjadi orang bakhil itu. Tidak mungkin. Ya belum lagi nanti bagaimana kita mencuri, bagaimana kita menghasilkan hasil dari ketidakjujuran haram, ketika haram ada neraka tempatnya, tidak mungkin kita melakukan itu semua. Akan kita tinggalkan walaupun berat, akan kita tinggalkan walaupun sulit. Kenapa? Takut, yakin dengan ancaman menjadikan orang itu hati-hati. Bun, bapak-bapak, itu yang pertama, bekal yang harus betul-betul kita siapkan, ilmu an-nafi', perkaya diri dengan ilmu, ya, dan berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Pastikan bermanfaat, upayakan bermanfaat, berbuat dengan amal-amal yang soleh. Yang kedua, materi yang perlu kita konsumsi untuk memperbaiki diri dan membentuk karakter yang baik itu adalah dengan apa? Aqidatus sahihah. Aqidatus sahihah, akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang kokoh. Kenapa? Dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang kokoh itu, jiwa kita akan tenang di dalam menghadapi problematika hidup. Tidak ada masalah yang ruwet, tidak ada masalah yang semrawut, tidak ada masalah yang jelimet bila dihadapkan dengan akidah yang benar. Urusan-urusan itu akan diberikan dengan mudah. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar setiap masalahnya. Gak ada yang sulit bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ini diantaranya. Dan jiwa kita gak gampang goncang, ya, gak gampang stres, gak gampang putus asa, gak gampang depresi, gak gampang limbung, dan gak gampang kehilangan keseimbangan. Ya, bisa pinjam mushafnya ya? Ada mushaf. Nah, itu bisa kita lihat dalam surat Al-Imran. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran. Bagaimana orang-orang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jiwanya kokoh, jiwanya tangguh di dalam menghadapi problematika kehidupan. Ya. Di surat Al-Imran 146, surat Al-Imran 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin fa atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Katakan apa? Berapa banyak dari kalangan Nabi yang berperang didampingi dengan sahabat-sahabat yang bertakwa, pengikut-pengikut yang setia. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Ya, mereka tidak merasa apa? Mereka tidak merasa lemah atas musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Perhatikan, tidak merasa lemah dengan musibah yang menimpa mereka. Kemudian wama do'ufu. Apa wama do'ufu di situ? Tidak patah semangat. enggak frustasi, enggak putus asa atas apa yang menimpa pada diri mereka ini. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada musuh. Dan wallahu, perhatikan ayat berikutnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, coba dirasakan ayat ini dengan perjalanan ketakwaan kita selama ini. Ya. Jadi kalau kita kok merasa letih, merasa lesu, merasa capek, perjalanan ini perjalanan dakwah itu panjang. Makanya ini ngelakoni agama itu juga ngebut-ngebut nemen di awal ronde. Nanti injui ke ronde ini rong puluh sampai nguan temi ngemaur gak garuk-garuan. Rong ronde melet sampai. Sama dengan orang-orang agak lari ini loh Pak. Lari itu kalau lari cepat, kerahkan semua kecepatan Anda. Kan gitu. Ojo disamakan lari maraton. Nek lari maraton sampean gawe model lari cepat, berapa meter jenengan bisa bertahan? Hah? 1 kilo? Talkin, Pak. Ibadah itu jangka panjang dan urusannya banyak. Panjenengan mboten saged ngebut sendirian, gak ngreken kiwa tengen, gak bisa jadi ibadah begitu. Sampeyan coba nek gak marat-marit urip santen rumah tangga sampeyan. Saged dipun pahami niki. Butuh ada manajemen di dalam beribadah. Ya. Bon. Dirasakan ayat itu. Wallahu yuhibbus, mereka tidak merasa lemah, mereka tidak patah semangat, mereka tidak gampang menyerah pada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang. Lalu orang-orang yang bertahan dalam kondisi ini, orang yang enggak gampang lemah, enggak gampang putus asa, orang yang enggak gampang, yang enggak patah semangat ini tadi, yang enggak merasa lemah ini, tidak ada yang diucapkan atas mereka itu kecuali ucapan-ucapan yang sangat mulia, di mana mereka berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Lihat, kalimat ini kalimat motivasi, kalimat yang menunjukkan tentang semangatnya diri untuk mencari kebaikan. Subhanallah, doa yang penuh gairah, bukan doa orang-orang yang watt-nya habis, steret-nya habis, bukan. Itu doa-doa orang-orang yang punya harapan. Ini doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Lihat, upaya untuk tarbiyatun nafas, upaya untuk membersihkan diri tetap ada di dalam di mereka. Kemudian apa? Wasabbit aqdama. Dalam kondisi seperti itu masih minta kepada Allah, kokohkan pendirian kami, teguhkan keyakinan kami. Bukan lepas kendali, bukan hilang pegangan, bukan kehilangan keseimbangan. Kokohkan pendirian kami. Lihat doa-doanya. Ya, wasabbit aqdama. Setelah itu apa? Wansurna alal qaumil kafirin. Nah, kata Allah apa? Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Maka orang-orang seperti ini akan kami berikan balasan-balasan di dunia yang baik dan balasan-balasan akhirat yang lebih utama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini karakter. Ini jiwa seperti ini bisa tangguh, jiwa bisa kokoh, jiwa bisa sabar. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Akidahnya benar, gitu. Akidahnya kuat. Ngaten, akidahnya kuat. Makanya minta tolong kepada Allah, ya Allah, wasabbit aqdamana, wasabbit aqdamana. Kokohkan pendirian kami, teguhkan keyakinan kami. Minta tolong kepada Allah yang serius. Kita itu diuji dengan macam-macam ujian nanti ke depan itu, Pak. macam-macam. Nah, ini kalau pesan bagi teman-teman yang diuji dengan setelah ikut kajian dicela, difitnah, dituduh macam-macam masih kuat, jangan bangga. Ujian belum usai. Dan itu baru permulaan. Belum, masih ada ujian apa? Kemiskinan, bisa enggak ya dengan? Siap enggak? Oh, saya siap. Lah bojomu. Boleh ya. Siap. Siap Ustaz. Ini ujian enggak gampang Ibu. Coba bayangkan ini. Diuji dengan anak yang enggak patuh, siap. Anak-anak yang melenceng jalan hidupnya. Enggak cukup, makanya enggak usah bangga, enggak usah bangga kita diuji anak kita bagaimana mengikuti jejak kita pada. Kita bangga dulu, satu ujian lolos itu belum selesai, belum final itu Pak, diuji yang lain, diuji yang lain, diuji yang lain ya. Kita belum akan kelihatan serius sebelum membawa keluarga kita bersama-sama kepada Allah Ta'ala, belum dikatakan serius bawa keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bon, itu yang kedua yang sangat penting untuk kami tekankan kepada diri saya dan buat antum sekalian. Kita ke depan diuji dengan ujian-ujian yang besar, makanya perlu ta'awun, perlu kerjasama, perlu sinergi. Jadi kalau ada temannya, makanya seru, saya ingatkan, kalau ada teman tidak hadir, segera dicari. Kontak kemarin tadi malam kok gak kelihatan kemana. Kalau ada masalah segera dibantu. Segera dibantu. Bon. Yang ketiga, materi yang perlu kita konsumsi untuk membentuk karakter ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan, menjadi pribadi-pribadi yang nantinya Masya Allah jiwa kita, badan kita, harta kita itu dihargai surga oleh Allah. Mana badan kita ini dihargai surga. Ketika kita sudah melakukan transaksi jual beli kepada Allah, orang mukmin itu jiwanya seperti seorang pedagang. Allah gambarkan apa? Allah gambarkan orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Surat As-Saff, surat 61 ayat 10. Surat 61 ayat 10. Ayat 10, 11. Ya, surat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ada. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu mempunyai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Insyaallah. Ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan. Kalau kamu masuk di dalamnya, kamu akan diselamatkan Allah dari azabnya. Apa perdagangan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan itu berbentuk imanmu kepada Allah, imanmu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Perjuanganmu di dalam agama. Dadi wong lakoni agama kok cuma salat kok, sedekah salat. Perjuangkan agama ini. Bela nono agama iki. Sampaikan agama pada orang lain. Itu akan mendapatkan nilai yang tinggi dari Allah. Maka dari itu, transaksi jual beli ini yang menjadikan jiwa orang mukmin, badannya, hidupnya, hartanya dibeli oleh Allah dengan surga. Ya Allah, ini man. Mari kita lihat transaksi tersebut. Pertama, kita buka surat Al-Baqarah 207. Ini transaksi jual beli antara orang-orang yang beriman dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat binten Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yastari nafsahu bitiwa'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ya. Dan di antara manusia dan orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ada sebagian di antara manusia yang apa? Menjual dirinya, menukar dirinya, ya, menukar dirinya dalam rangka apa? Ibtigha'a mardhatillah. Dia jual dirinya, dia tuker dirinya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bon, satu dalilnya, transaksi jual beli antara orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang mukmin telah menjual, maka Allah membeli. Allah apa? Membeli. Ada seorang ikhwan yang dulu masya Allah orangnya berkecukupan, tetapi kurang serius di dalam beragama. Istrinya bilang, dulu Ustaz, suami saya itu kalau umroh itu ke Bali. Jadi ini umroh ini nang Bali, ngoten teng Mekah. Mungkin tawaf teng pantai. Oh, setelah ngaji, kata istrinya bilang, setelah ngaji sunai, dijual dirinya ini dalam dakwah. Udah, ini juragan pak, jiwanya juga juragan, dan memang pernah jadi juragan. Setelah kita ngaji sunnah, kemudian kita kenalkan Quran, kita ajari, subhanallah beliau. Pernah jam 9 malam saya telepon beliau untuk memberi kabar saja sebenarnya. Pak, kan kita bikin bakso waktu itu di tempat beliau. Jadi kita bikin kajian apa? Sosial itu dua sisi, Bang. Teman-teman kita ada berapa orang yang paling paling berat ujian ekonominya. Yang kedua masyarakat sekitar. Jadi kita ambil 4 orang dari jamaah, 4 orang dari masyarakat sekitar, 4 orang itu tahap awal. Setelah itu berkembang sampai ada 10 warga, 1 RT itu 10 warga yang bisa kita angkut setiap bulan mendapat bantuan. Dari teman-teman kita ada, dari warga setempat ada. Nah, waktu itu saya beri jam 9 malam. Bah, ini ada beras 1 karung ini. Kira-kira siapa besok yang bisa ngambil? Ada yang bisa enggak? Ada, Ustaz, ada, insyaallah. Apa sekarang? Oh, besok aja. Loh, kenapa besok? Ya kan sudah malam. Sekarang aja diambil. Loh, siapa? Saya berangkat sendiri apa sepeda motor dari Balong Bendo Kriang ke situ aja. Itu setelah mengenal sunnah. Gunung Merapi waktu meletus itu. Oh, gunung mana itu yang Kediri itu? Oh, Kelut. Kelut Merapi kan Mak Lampir ya. Gunung Kelut meletus itu, rumah beliau itu dijadikan posko 24 jam dari sekian bulan lamanya. Istrinya, mantunya itu, ya Allah Ustaz, apa ini? 9 kali kita ke Gunung Kelut, beliau tidak pernah telat, ikut terus sampai kering 1 beliau. Nah, itu pas kita dalam lahar dingin turun itu, nah itu kita ada di kering 1 itu. Sama beliaunya ini. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Ini jual beli. Jual beli. Dijual hidupnya untuk agama. Allah akan urusi urusan kita nanti. Nah, ketika ada seorang hamba yang menjual dirinya, Allah membeli, Pak. Allah makanya ketika kita hadiahkan untuk Allah, kita niatkan untuk Allah. Kita niatkan lillah seperti pekerjaan-pekerjaan rumah. Jangan disia-siakan ibu-ibu sekalian. Berharaplah kesibukan-kesibukan itu dibalas oleh Allah. Diberi ganjaran oleh Allah. Maka beban-beban berat itu akan terasa ringan. Saya ketika pahami ini. Dulu saya kalau ngaji, pulang ngaji istirahat. Harus istirahat. Anak boleh ganggu soalnya capek. Nanti berangkat lagi soalnya. Tapi saya pikir anak saya itu ketemunya siang. Nah, tak usir, ayo sana-sana, habis capek. Ini ada sesuatu yang hilang. Sampai anak saya itu bilang, om, dideketi anak, nah, si Salman itu kan negesi. Nah, yang terakhir itu, Masya Allah itu, Pak. Ya, si Salman itu. Pikiran kita kadang-kadang betul-betul nih, mikir nih. Oh, dideketi anak, gak gelem ngurusin ngajinya uang terus. Saya pikiran saya, loh iya ya unang, ya wes kawalan dekat ya wes, sini. Mulai sejak itu tak biarkan dia datang untuk mengganggu. Kenapa? Karena itu kenikmatan dia, itu hak dia. Nah, awas bapak-bapak loh ya, jangan sampai pulang capek-capek, ngeramut manuk, ngajari manuk, anil, tapi anaknya nggak tahu, diulang ya bodoh sampai dari orang lanang, bodoh. Pemulangan naik gak gelem sampe mulang durung gelem gak bodoh-bodoh ini wong sampean. Oleh ganjaran apa sampean? Oleh ganjaran apa ora? Oleh pahala apa ora? Ono burunge muni. Burung kakak tua. Wis urung kakak tua apa kok cari kakak muda saja. Lho anehnya tuh dia ngeramut begitu telaten tapi ngeramut anaknya. Gak mau nih suami-suami yang bodoh begini. Ibu-ibu gak usah ikut ngomong begitu biar saya aja. Nanti sampe ngomong jadi masalah. Jelas, enggak benar suami begini ini. Lo ada yang seperti itu ada apa enggak? Insya Allah di pengajian ini enggak ada. Kalau malam, Allah, ayo dikerahkan untuk Allah. Ada yang saja cari kesibukan, kecapean itu. Ya, itu jadi nikmati. Bapak-bapak capek karena bekerja. Enggak usah nyesel, enggak usah maitu ke istri. Aku ini capek kerja. Kerja di kantor itu berat. Itu konsekuensi. Gitu loh Pak. Gak usah dikeluhkan seperti itu. Dan itu gak pantas diucapkan seorang laki-laki. Ngapunten. Beberapa waktu yang lalu saya ngejar mobil truk. Ada tulisannya habis. Tak uber kali. Oh, betul. Menarik memang, luar biasa. Sampean kalah, jelas kalah. Delok tulisannya lho ya. Tulisannya itu begini, Pak. Saya tahu ingat-ingat ya, benar ya, benar. Sip, menarik. Pesan suami kepada istrinya. Dia bilang di bait itu. Istriku, kamu tidak perlu tahu kesengsaraanku di tengah jalan. Yang perlu kamu tahu adalah senyumku ketika pulang. Masya Allah. Kalah. Iya Bu ya. Kalah. Ayo. Iku gak kenal dalil. Hebat suara ini. Kalau ada laki-laki begini gentle namanya. Iku lanang gentle. Ya apa mas, kantor kabar ya Allah, sibuk mas, mas gak usah deh, gak penting, yang penting senyumku. Kata si istri, bukan senyummu yang ku tunggu, duit. Fulus, fulus, senyum. Fulus, laisal fulus, manfus. Jangan disia-siakan capek itu. Demi Allah jangan sia-siakan. Eman. Padatnya, capeknya, hujannya, panasnya, tebus. Dijual di jalan Allah Ta'ala. Niatkan ini untuk keluarga. Karena menjalankan perintah Allah Ta'ala. Keringet sampai ini kono regone larang, Mbak. Larang. Makanya jangan berkeluh kesah. Jalani. Saya berani ngomong, saya gak pernah berkeluh kesah dengan istri saya. Takonon ini gak percaya. Loh demi Allah, saya gak pernah berkeluh. Kenapa? Hidup ini konsekuensi. Podo sampean kalau mangan sambal pedes, wis konsekuensi gak usah sambatan. Nek ngomong sama emang Lombok, kok pedes? Tabuhan, lak. Gak ngerti Lombok itu pedes. Paham? Rabi, sorok, ojo rabi, sambatannya rabi, paham jenengan? Ngingoni anak ewong gue sorok, makanya jok ngingoni, ngingoni anak gue telai, sorok ngam rumah tangga gue berat, saya ketiba paham ini, gue harus berkeluh kesah, nih sampein keluh kesah, gue tambah apa tuh bani sampean? Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar capekmu itu dikasih ganjaran oleh Allah, dibeli oleh Allah, gak kepingin. Capek kita itu diganjar oleh Allah Ta'ala. Makanya kita gak pernah mengeluh kepada istri saya, gak pernah mengeluh saya. Nah kemarin istri tahu sendiri setelah melibatkan, subhanallah, melibatkan diri untuk ngajar di Al-Umbi, aku tak mulang biar waktuku berharga. Alhamdulillah. Sampai kuat tak? Si Doarjo tarik itu tiap hari. Insya Allah. Insya Allah ini seminggu permulaan. Subhanallah, luar biasa. Terjun kan? Akhirnya rombulan ambro. Cuapek ya, capek. Baru 2 bulan. Saya 20 tahun ini. Keliteran. Gak usah, ini konsep. Ini kalau kita nanti sudah tahu sebuah konsekuensi, berat itu menjadi nikmat. Berat itu menjadi nikmat. Seperti ketika capek, sudah mau istirahat, anak-anak datang abi, dan dia senang ketika kita ramut. Itu nilai pahala yang luar biasa, dan itu kebahagiaan bagi mereka. Ada yang tidak bernilai di sini? Mari kita lihat bagaimana Allah menghargai orang-orang seperti ini. Setelah ini ibu merasa capek enggak? Bu? Kok pesimis ngono ya? Habis ini merasa capek mboten, Bu? Enggak ada capek. Kita lihat bagaimana Allah membeli orang-orang seperti ini. Waktunya, tenaganya, jiwanya, hartanya dibeli oleh Allah dengan orang yang sudah tadi surat Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? Allah mereka sebagian orang menjual diri, menukar dirinya dengan mencari ridha karena mereka telah menjual, Allah membeli. Surat At-Taubah 111, Surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Boleh dihancurkan, karena itu yang akan menjadi melecut motivasi kita, yang akan melecut jadi motivasi kita. Bon, itu yang ketiga. Apa itu Pak? Amal-amal soleh. Sahihul ibadah, itu yang ketiga. Ibadah yang benar, amal yang benar, itu materi yang harus kita konsumsi yang ketiga. Sibukkan diri dengan amal dan jadikan setiap persoalan itu menjadi amal. Jadikan setiap persoalan itu menjadi ibadah. Lihat Rasulullah SAW, semua persoalannya diarahkan menjadi ibadah. Pulang ke rumah, tanya kepada istri, ada makanan pagi? Gak ada ya Rasulullah, gak ada yang dimasak. Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Baik, pagi ini aku akan berpuasa. Praktek besok pagi. Ada di masa? Gak ada, Bi. Masya Allah. Nang maruh. Artinya apa di sini? Gak ada satu momen yang menyedihkan di keluarga Rasulullah itu. Antum lihat ini. Makanya bahasa. Ini bahasa, Pak. Belum kita temukan hadisnya mana itu ya. Baiti itu saya cari di kitab-kitab hadis, kok gak ketemu gitu. Baiti jannati, itu diartikan apa? Rumahku ora ketemu, ora pernah ada, gak pernah ada. Kalau baiti jannati jenengan artikan rumahku adalah surga, gak akan pernah ketemu sekalipun rumah Rasulullah SAW. Sekarang bertanya, lo kok bisa begitu Ustaz? Rumah Rasulullah, iya. Sekalipun rumah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, surga itu ada masalah enggak? Hah? Ada kesedihan? Rumah Rasulullah? Kau no? Tak kuatake zaman ini. Rumah Rasulullah ada kesedihan enggak? Konflik? Tengkar? Rumah Rasul? Bertengkar? Ragu-ragu sama. Ada apa enggak? Ada. Wong jambak-jambakan istrinya. Makanya durung siap jambak-jambakan, enggak usah lurus. Situ sing sabar. Tumplek-tumplek antere, kulku pekan rai. Terjadi antar istri Rasulullah. Ya, ini kita tutup sunnah bu, tutup sunnah. Gue pake bojo sampean ditakdirno rapi lurut temen, iku tutup sunnah. Cakar-cakaran, keluarga Rasul cakar-cakaran bu. Jelas ya. Kalau surga itu nggak ada konflik, rumah Rasul ada konflik, berarti maknanya nggak pas. Kalau diartikan rumahku surga itu kurang pas, nggak ada masalah, nggak ada konflik, nggak ada problem, nggak ada kesedihan, rumah Rasul full itu semuanya. Maka makna daripada yang tepat dari kalimat baiti jannati itu adalah ada surga di rumahku. Itu pengertiannya lain. Saya ketipun pahami. Ada surga di rumah berarti kemungkinan-kemungkinan semua masalah yang ada di dalam rumah itu dijadikan punya jiwa dagang, Pak. Itu luar biasa. Kok kuat ditoli, Pak? Kompren ditoli. Sotel ditol. Ngerti artinya jiwa dagang tadi? Segala sesuatu ada nilai jualnya, jangan disia-siakan. Capek kita ada nilai jual. Sumpek ada nilai jualnya enggak? Sumpek ada enggak? Ada. Makanya sumpeknya orang mukmin itu dapat pahala dari Allah Ta'ala. Makanya yang sering sumpek. Ngenes. Bun ya? Nah, jadi supaya kehidupan kita bermutu, karakter kita bernilai, hidup kita berkualitas. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Sahihul ibadah. Perbaiki ibadah kita, luruskan ibadah dan sibukkan diri kita dengan amal-amal yang soleh. Jadikan setiap momen itu memiliki nilai ibadah. Jadikan. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Ini kesempatan luar biasa. Kesempatan luar biasa. Terjadi percekcokan, jadikan percekcokan itu nilai ibadah. Nah, ya gimana? Hah? Percekcokan sesuai dengan sunnah. Gimana percekcokan sesuai dengan sunnah? Pertama baca ta'awud. Ya, yang kedua assalamualaikum. Ini sambutan serah terima mantan atau gimana? Enggak benar, Pak. Apa itu? Gantian kalau ada istri yang ngomong, kalau mau cekcok itu rundingan dulu. Ini harus dibicarakan. Umi dulu atau Abi dulu? Enggak penting. Oh ya wis untuk disel. Aja dipaksa ngene iki. Dia jadikan ini beban ya Allah, ini beban berat dan sabar. Peluang antum mendapatkan surga ketika enggak diwau sama istri itu luar biasa. Semakin lama tidak diwau, semakin banyak pahala antum. Loh, iya apa tidak? Semakin antum kok guyune dimpet. Loh, ini nilai memiliki nilai pahala apa enggak? Ngalah dah, ya memang saya yang salah minta maaf. Itu luar biasa. Luar biasa. Biarkan istri mengerek bendera yang apa mengerek itu? Mengibarkan bendera kemenangan. Bun, yang keempat, apa yang perlu kita konsumsi? Materi apa yang perlu kita miliki dalam diri kita sebagai karakter? Yang ke berapa tadi? Yang keempat adalah husnul khuluq. Ini target yang keempat, memperbaiki akhlak. Perbaiki akhlak kita, miliki akhlak yang baik. Miliki akhlak yang mulia, miliki akhlak yang luhur. Karena orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah a'malul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Dan salah satu amal yang bisa memberatkan timbangan, bahkan yang paling berat timbangannya di sisi Allah, apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. salah satu tiket, masya Allah, salah satu tiket yang akan kita mendapatkan penghargaan tertinggi di surga. Apa itu? Mendapatkan tempat duduk terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang baik. Bayangkan akhlak yang baik. Maka sibukkan diri kita dengan memperbaiki akhlak dan bercermin serta bermuhasabah. Sudah bagus enggak akhlak saya? Sudah bagus enggak akhlak saya? Makanya kalau ketemu orang tua, minta maaf. Assalamualaikum, cium tangannya, enggak masalah. Sementing bukan bertujuan untuk berlebih-lebihan ya, untuk memuliakan, mengecup keningnya orang tua. Ya, sambil mohon maaf bila ada akhlak yang kurang baik pada orang tua. Suami minta maaf, walaupun tidak tengkar. Pada istri barangkali ada hal-hal yang kurang baik akhlaknya. Istri tanya kepada suami. Ya, mi, suami maksudnya. Ini saya mendampingi panjenengan ini, ada enggak hal-hal yang apa yang perlu saya perbaiki, kurang apa saya? Ya. Istri tidak baik, suami tidak banyak ngomong, mungkin satu kata tapi itu menyakitkan. Jangan. Ada cuma satu yang kurang apa? Kurang aja. Baik, abot itu, Pak. Coba dievaluasi masing-masing akhlak kita dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga kanan kiri, sudah bagus enggak? Bukankah hadis-hadis yang kita pelajari sudah banyak kita konsumsi, sudah banyak kita baca? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamu-tamunya, muliakan tetangganya, bukan kasih makan, bukan muliakan. Bagaimana interaksi kita dengan lingkungan kita selama ini? Perbaiki akhlak. Apa yang kurang? Apa saja hak dalam kaum muslimin dan hak bertetangga? Dicari itu, dicari itu, Pak. Dicari ya, apa haknya bertetangga, apa haknya sesama kaum muslimin yang harus kita tunaikan. Sebab itu kewajiban, itu amanah. Kalau tidak, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, kita perhatikan betul, Pak, masih banyak hak-hak kita yang belum tertunaikan dengan baik. Amanah ini belum tersampaikan dengan baik, terutama dalam masalah amanah ini. Nah, kita di antara amal-amal kita yang cukup lemah, yang saya perhatikan apa? Kurangnya saling menziarahi, itu kurang sekali. Ziarah itu baru dengar kalau ada yang sakit, baru kita datang. Itu pun kalau mau kita datang. Ya, jarang, ini yang paling lemah kita. Sehingga banyak tidak mengetahui keadaan saudaranya. Saya tuh kepuingin sebenarnya kepuingin jalan-jalan, ada hari buat jalan-jalan. Maka terlalu waktu itu pun wadah betul. Dulu kalau kami belum jadwal, belum padat, itu 2 hari sekali saya manfaatkan untuk keliling, Pak. Ke jamaah-jamaah itu, saya keliling memang sengaja keliling untuk akhirnya tahu, oh ini ada masalah ini, oh keluarga ini punya masalah ini, oh di sini masalah ekonominya kurang, oh ini konflik antara anaknya dengan mantunya, dengan macam-macam. Kita tahu, akhirnya kita langsung segera tangani. Gitu. Sekarang lebih sulit kita. Makanya tolong antum yang dekat-dekat berdekatan, tolong upayakan ada waktu untuk apa? Untuk ziarah cuman sidok. Ada hak yang belum kita tunaikan. Sagat dipahami. Ini amanah. Dan terus terang saya akui kan, jujur kurang, lemah sekali. Itu yang keberapa? Akhlak. Perbaiki akhlak. Tutur kata, terutama pada yang paling dekat dengan kita, nggih, pada orang tua. Ya. Kontak, informasi, telepon, cari tahu, sambangi, upayakan akhlak kepada anak-anak, masya Allah, ya banyak yang masih perlu diperbaiki. Apa buruknya komunikasi orang tua dengan anak? Buruknya komunikasi orang tua dengan anak itu perlu ditoto betul itu. Itu termasuk bagian dari kenakalan orang tua. Insya Allah bulan depan kita bahas itu di Al-Milahnya. Baik, yang terakhir adalah materi untuk dikonsumsi dalam tarbiyatun nafs, dalam membentuk karakter yang berkualitas adalah tazkiyah an-nufus. Tazkiyah an-nufus. Upaya untuk mensucikan jiwa. Upaya untuk mensucikan batin dari kotoran-kotorannya, dari benalu-benalunya, dari penyakit-penyakitnya. Nah, penyakit hati itu tidak sedikit, Pak, banyak. Di dalam risalah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 50 kurang lebih penyakit hati. 50 kurang lebih penyakit hati. Nah, kalau 50 penyakit hati yang kita ketahui cuma 5. Nah, sing gak roh piro? Piro? 45. Lah nek 45 orang ngerti ya, terus kita ngelakoni kan gak rumangsa. Ya. Seperti dosa-dosa besar, ada berapa itu? Sekitar 70 dosa-dosa besar loh, Pak, ya Allah. Eh, kene gak ngerti kan awak dhewe nglakoni sambil antek sing penting mboten dosa-dosa gedhe, Ustaz. Sama dengan orang melakukan kesyirikan gak ngerti nek iku syirik. Mboten. Sing penting mboten syirik, Ustaz. Nggih, mboten. Ada orang nama niku usaha ikan ekspor impor. Nah, pas krisis usaha ini munting. Nah, wong Jawa kan biasanya identik dengan dalil syarat. Ini dalil apa? Syarat. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol saking pundi nih, Pak. Niki wau saking Tulungagung, Ustaz. Ya iki usaha niki nek gak disyarat no wis munting. Ya no apa syarat? Nggih. Dalil wong sing ngerti lah sing penting aja sampe selit. Utang. Yang penting aja sampai saya. Terus ada saya pas potong rambut di pasar larangan. Lah tukang potongnya itu juga merangkap jadi tabib. Ya huruf ya ya. Nah, di depan kaca itu kan ada kaca toh. Kalau potong itu kan. Nah, di depan kaca itu ada botol-botol itu, batu sauda. Macam-macam bentuknya tapi kan satu. Niki dibeli nopo hadiah sing potong, Pak. Beli mahal. Hadiah yang apa? Saya menergoni piro potong ya biar komunikasi kan, biar ada bicaraan kan. Berapa ini harganya ini? Macam-macam. Nah, sing niki polosannya dan niki murah. Nah, sing niki, nah, niki wonten raja ini. Ah, ini. Niki mahal. Soalnya wonten raja ini. Iya, ada raja. Jadi ada tulisan potongan. Jadi raja niku mengambil sebuah ayat Al-Quran kemudian dipreteli. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu nanti ditulis di kain kafan atau di kertas putih, enggak boleh ada seleret-seleretnya. Diprotoli, Ar-Rahman itu terdiri dari huruf apa saja? Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, kan gitu. Itu nanti protoli, alifnya ditulis 3 kali. Lamnya 3 kali, roknya 3 kali. Itu caranya begitu jadi raja nanti. Kuna ditulis pingpirong kok direndam sampai numbe. Itu menjadi ilmu mahabbah. Nek Jawa pelet. Nek cara bahasa Arab ini apa? Mahabbah. Ilmu pengasihan. Jadi wong niku jenengan ndelok sampean niku pelas. Mungkin wajah sampean telongso, mungkin dengan ya. Dengan itu ngaten. Iya. Masyaallah. Diambil dari kata Al-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Mari ngoten gini, botol ini ditulis mriki kaf, di bawah ini nun. Tak pikir merek gitu loh. Tak tanya, dan ini kok konten kafe, napa niki lambangi produksi ini? Boten gini, kira aja. Kaf ini fungsinya nyedot energi baik dari luar, dimasukkan ke dalam. Lah nun nyedot energi buruk dari dalam, dikeluarkan. Saya itu baru tahu ngaji sakmene suwe ini mas, nek kape ku iso nyedot. Sama njok guyon, nomboran guyon. Aku baru ini. Nek nun ambek kopi ku iso nyedot. Dia ini kan sing iso nyedot. Wes Pak njok guyon. Nomboran kula niki serius saya itu kok sampe nemu ngene iki kita lakukan supaya apa? Benteng umat Islam supaya enggak terjadi kesirikan ngono ya. Iya. Mari kita dolek nopo sing iso nyebul ngono ya. Kan ini kan baru penyedotan, ini butuh kita huruf yang bisa nyebul. Astagfirullah. Terbatasnya ilmu, terbatasnya pengetahuan, orang bisa melakukan dosa tanpa sadar, termasuk kita. Termasuk kita. Makanya 5 poin materi inti untuk dijadikan konsumsi wajib seorang muslim apabila seseorang ingin membentuk karakternya menjadi pribadi-pribadi yang diunggulkan oleh Allah Ta'ala, menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan, pastikan 5 materi ini menjadi konsumsi wajib bagi diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Bulan depan kita akan melanjutkan pembahasan tazkiyah nufus, yakni tentang alamat sihatul qalb. Ya, tanda-tanda hati yang sehat. Itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.